pulang balik rumah. Dia sangat rajin, cita-cita jadi profesor. Duduk datang rumah dengan kawan-kawan dia. Pergi ke bulan bukan pakai roket NASA. Lain diajar, lain pula yang dibawa. Salah sendiri, cegu pula yang ditampar. Dulu mata satu, kini jadi mata tiga. Kau yang jadi hantu, lain pula yang tetep. La la la la. Zaman aku getah pakai tali pinggang. Zaman kamu surat layang duit terbang. Ada kata ikut kawan, itu confirm brother syaitan. Duri bukan-bukan, duduk Tanjung Rambutan. Tan, tan, tu ekeladi, wewe. Kau dah tersedut, perform melayang kepala. Isap rokok, tembak kau Cina. Salah koma orang yang lain pun kena. Padang muka kau terkantoi. Ejen kek mandi dalam kolam. Ingat adik-adik jangan buat macam-macam. Tap kungkap masuk pintu keluar tingkap. Kap masuk pintu, keluar tingkap.